Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yakni tafsir As-Sa'di, mengambil tafsir pada surat-surat yang ada di dalam juz amma. Dan walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait tafsir surah An-Naba. Naam, kita akan masuk kepada surah yang selanjutnya, yakni suratun Naziat. Qala rahimahullah tafsir suratin Naziat wahya makkiyah. Tafsir yang selanjutnya adalah tafsir surah An-Nazi'at. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Antum. Naam, barakallahu fi. Yani surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. النَّازِعَاتِ sebagaimana dijelaskan oleh atau di dalam tafsir Jalalain, an-nazi'at yakni al-malaikah yang tanzi'u arwah al-kufar. An-nazi'at adalah para malaikat yang mencabut ruh orang-orang kufar. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang kufar, gharqa yani naz'an bishiddah, dicabut dengan keras. Wan nashitati nashta, demikian pula demi malaikat yang annashitat yakni malaikat yang mencabut arwah orang-orang yang beriman kepada Allah. An-nashit bermakna khafif, ringan. Ay tasulluha birifqin, yang mana ruh-ruh orang-orang mukmin dicabut dengan lembut. Nah, sehingga jika kita artikan wan nasyitati nasyta, demi malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman dengan lembut. Wassabihati sabha, demi malaikat yang tasbah minas sama, demi malaikat yang turun dari langit, berbulak-balik, naik dan turun langit ke dunia, bi amrihi ta'ala, dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fassabiqati sabqa, demi malaikat yang bersegera di dalam menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fal mudabbirati amra, demikian pula demi malaikat yang mengatur, tudabbiru amra dunia, yang mengatur urusan-urusan perkara-perkara ad-dunyawiyah. Al-amtar, hujan, an-nabat, dan lain sebagainya. Naam. Itu sebagian penjelasan dari tafsir Al-Jalalain. Kita lihat penjelasan dari Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Hadhil iksamat bil malaikatil kiram, sumpah-sumpah di atas. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yani bersumpah dengan para malaikat yang mulia. Wa af'aluhum addala ala kamali inqiyadihim li amrillah, dan apa yang mereka kerjakan oleh para malaikat menunjukkan kesempurnaan ketundukan mereka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isra'uhum fi tanfidhi amrih, dan bersegeranya para malaikat di dalam menunaikan dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhtamal annal muqsam alaih al-jaza wal-ba'th, kemungkinan yang pertama, annal muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi. Di dalam seseorang bersumpah ada yang namanya al-muqsam bihi dan al-muqsam alaih. Al-muqsam bihi adalah sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, wallahi, demi Allah, dan seterusnya. Ini namanya al-muqsam bihi. Adapun al-muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi, adalah tujuan dari seseorang di dalam bersumpah. Naam. Sehingga al-muqsam bihi di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat yang mulia. Adapun annal muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi adalah al-jaza wal-ba'th, terkait hari pembalasan dan hari kebangkitan. Bidalili al-ityani bi ahwalil qiyamah ba'da dhalik. Dalilnya adalah ayat-ayat yang datang setelahnya yang menjelaskan keadaan yaumul qiyamah. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yuhtamal annal muqsam alaih wal muqsam bihi muttahidan. Kemungkinan yang kedua adalah muqsam alaih, sesuatu yang disumpai adalah al-muqsam bihi itu sendiri. Naam. Wa annahu aqsama 'ala al-mala'ikah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mulia. Li'annal imana bihim ahadu arkanil imani sittah. Karena beriman dengan para malaikat adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Walianna fi dzikri af'alihim huna ma yataḍammanul jazaa' alladhi tatawallahu al-mala'ikah 'indal mauti wa qablahu wa ba'da. Dan disebutkan terkait tugas-tugas malaikat di dalam ayat ini, yang mana Allah menyatakan wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan-nashitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan seterusnya. Yatadammanu al-jaza, terkandung padanya balasan. Naam. Alladhi tatawallahu al-malaika 'indal maut wa qablah wa ba'dah. Yang mana para malaikat memiliki tugas di dalam mengawasi seorang hamba tatkala hendak al-maut, tatkala hamba tersebut akan meninggal dunia, atau sebelumnya dan setelahnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wan-nazi'ati gharqa. Ai wahumul malaikah allati tanzi'ul arwaha biquwwatin. An-nazi'ati gharqa adalah malaikat yang mencabut nyawa, yang mencabut ruh dengan kuat. Wa tughriqu fi naz'iha, mencabut dengan keras dan kuat. Hatta takhruj ar-ruh, sampai ruh tersebut keluar dari jasadnya. Fatujazi bi'amaliha, kemudian ruh tersebut akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wan-nashitati nashta, ay wahumul malaikah aydan. An-nashitati nashta adalah malaikat juga. Tajtadhibu al-arwaha biquwatin wa nashaq, yang mana malaikat tersebut mencabut ruh yang ada pada jasad seorang yang beriman kepada Allah. Biquwatin wa nashaq, dengan kuat, wa nashaq, dan dengan lembut. Berbeda dengan yang pertama. Allah atau malaikat yang mencabut ruh pada orang-orang kufar, biquwatin, dengan kuat dan dengan keras. Naam. Atau annan nashta yakunu li arwahil mu'minin. Ungkapan an-nasht, dicabut nyawa dengan nasht, yakni dengan lembut, terjadi kepada ruh-ruh orang yang beriman. Wan naz'a li arwahil kuffar. Adapun an-naz', dicabut dengan keras dan kuat, ini terjadi terhadap ruh-ruh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yakni dalam hadis yang panjang, hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, yang menjelaskan perjalanan dicabutnya nyawa orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Naam. Demikian pula dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma beliau. Beliau mengatakan wa sababu dzalik annal malaikah al-muwakkalah biqabdi arwahil kuffar idza da'atir ruh ila al-khuruj tunadiha biakbah al-awsaf. Kenapa malaikat mencabut, diungkapkan dengan an-nazi'ati gharqa, dicabut dengan keras bagi ruh-ruh orang-orang kufar? Karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh orang-orang kufar, tatkala ruh tersebut dipanggil untuk keluar, maka dipanggil dengan seruan-seruan bi'akbah al-awsaf, dengan sifat yang paling jelek. Malaikat akan mengatakan kepada ruh orang kafir, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai ruh yang jelek, allati kanat fil jasadil khabithah, al jasad al khabith, keluarlah ruh yang jelek yang ada pada jasad yang jelek pula. Ukhruji ila ghadabilah, keluarlah engkau menuju murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fatanfiru ruh, maka ruh orang kufar itu akan lari. La turidu an takhruja ila hadha, tidak mau keluar dari jasad orang kufar tersebut. Wa tatafarraqa fil jasadi hatta yaqbiduha bishiddatin, sehingga ruh yang ada pada orang kafir tatafarraqa, bercerai-berai di dalam jasadnya sendiri, sampai dicabut ruh tersebut dengan kuat oleh malaikat pencabut nyawa. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fatufarriqu fi jasadih, maka ruh orang kafir tersebut akan bercerai-berai di dalam jasadnya sendiri. Fayuntazi'uha kama fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu minas sufil mablul, maka ruh orang kafir akan dicabut seperti besi yang memiliki mata besi yang ditarik dari bulu domba yang mablul, yang basah, keras. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang kafir tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut ruh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, tatkala malaikat itu turun hendak mencabut nyawa orang-orang yang beriman, tubashiruha, maka malaikat tersebut akan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, dan memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah ya dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Orang-orang yang beriman, tatkala hendak dicabut nyawanya, maka malaikat pencabut nyawa akan mengatakan, ukhruji, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, allati kanat fil jasadi tayyib, yang mana jiwa tersebut, jiwa yang baik tersebut, berada pada jasad yang baik pula. Ukhruji ila ridwanillah, keluarlah menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan orang-orang kafir. Demikian pula keadaan orang-orang yang beriman tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Naam. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah mengatakan, wassabihati sabha, demi malaikat yang as-sabihati sabha ay al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzulan, yani malaikat yang berbulak-balik fil hawa di udara, su'udan wa nuzulan, yang naik dan turun langit dan dunia, sabahan isari' dengan cepat, fasabiqati sabqa, dan malaikat yang bersegera, aifatu badiru li amrillah, mereka berlomba-lomba bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Wa tasbiqu asyayatin fi isalil wahyi ila rusulillah hatta la tastariquh, malaikat tersebut mendahului para syaitan di dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, sampai wahyu tersebut tidak dicuri oleh para syayatin. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan-urusan, ay al malaikah alladzina wakkalahumullahu an yudabbiru kathiran min umuril alam, yani para malaikat yang Allah berikan tugas kepada mereka untuk mengatur beberapa perkara yang ada di dalam alam ini, al-ulwi was-sufli, baik alam yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, minal amtar wan nabat wal ashjar, berupa hujan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ar-riyah wal bihar, angin, lautan, wal ajinnah, janin, wal hayawanat, hewan, wal jannah wan nar, yang mengatur urusan-urusan yang ada di surga dan di neraka, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Naam. Yauma tarjufu rajifah, tatsba'uha radifah. Yauma tarjufu radifah, ay wahiya qiyamus sa'ah, hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoncangkan bumi ini, yakni pada qiyamus sa'ah, pada hari kiamat kelak. Naam, pada tiupan sangkakala yang pertama. Tatsba'uha radifah, ay ar-rajfa al-ukhra, tardufuha wa ta'ti talwaha. Kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua, yang mengikutinya, yang mengiringinya, wa ta'ti talwaha, yang datang setelahnya. Qulubu yawma idhi wajifah, tatkala itu hati-hati mereka, manusia pada yaumul qiyamah, dalam keadaan wajifah, ay muwajifah wa munzaijah, hati mereka merasakan takut yang sangat, min syiddati ma tara wa tasma', dengan apa-apa yang terjadi perkara-perkara yang mengerikan dari apa yang dilihat dan yang didengar. Dari apa yang dilihat dan yang didengar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang akan mendapatkan yaumul qiyamah as-sa'ah, hari kiamat, adalah orang-orang kufar. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah matikan mereka sebelum qiyamus sa'ah, sebelum ditegakkannya hari kiamat. Sehingga orang-orang yang mendapatkan hari kiamat adalah orang-orang yang paling jelek. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam jelaskan di dalam hadisnya. Naam. Absaruha khashi'ah. Dan mata-mata mereka khashi'ah ay dhalilah, haqirah. Merasakan ketakutan yang sangat. Dhalilah haqirah, rendah dan hina. Qad malaka qulubahum al-khauf. Hati-hati mereka telah dikuasai dengan rasa takut. Wa adhala afidatahum al-faz'a. Dan hati-hati mereka telah dikuasai dengan rasa takut, kecemasan. Wa ghalaba 'alaihim at-ta'assuf wastawlat 'alaihim al-hasarah. Dan telah menguasai pada diri-diri mereka rasa penyesalan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang akan didapati oleh orang-orang kufar nanti pada yaumul qiyamah. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, yaqulun a'inna lamarduduna fil hafirah. Yaqulun ay al-kuffar fi dunya. Berkata orang-orang kafir di dunia, ala wajhi takdzib. Mereka mengatakan dalam rangka untuk mendustakan. Naam, a'inna lamarduduna fil hafirah. Bagaimana mungkin kami akan dikembalikan dan bagaimana mungkin kami akan dihidupkan kembali? Fil hafirah, yakni kehidupan setelah kematian. Naam. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Bagaimana mungkin kami dihidupkan kembali dalam keadaan kami telah menjadi tulang yang nakhirah? Dalam riwayat yang lain, dalam qiraah yang lain, ada yang membaca dengan nun yang dipanjangkan. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Naam. Bagaimana mungkin kita dihidupkan kembali dalam keadaan kami telah menjadi tulang yang baliyah, futatan, tulang yang telah usang, yang telah hancur, yang telah remuk. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya, orang-orang kufar mengatakan kembali, qalu tilka idzan karratun khasirah. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka itu adalah sesuatu yang khasirah, yang akan menyengsarakan. Ay istab'adu an yab'athahumullahu wa yu'iduhum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah. Mereka menganggap istab'adu, menganggap mustahil, tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin Allah akan membangkitkan mereka. Wa yu'iduhum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah. Naam, tidak mungkin akan terjadi dan tidak mungkin Allah akan membangkitkan mereka dalam keadaan mereka telah menjadi tulang belulang yang telah hancur, yang telah remuk. Jahlan minhum biqadratillah. Mereka mengatakan demikian karena jahil, bodoh terkait kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajarru'an alaih. Mereka mengatakannya dengan lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait suhulah hadzal amr. Mudahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam membangkitkan kembali makhluknya, di dalam membangkitkan kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam ayat ini, fa innama hiya zajratu wahidah. Perkara tersebut akan terjadi dengan mudah, zajratu wahidah, dengan sekali tiupan saja. Yanfakhu fiha fis-sur, yani ditiup tatkala tiupan sangkakala yang kedua. Fa idzal khalaiku kulluhum bisahirah, maka tatkala ditiup tiupan sangkakala yang kedua, para makhluk mereka akan berkumpul bisahirah ay ala wajhil ardi, di bumi. Qiyamun yang dzurun, mereka berdiri dan melihat. Fayajma'uhumullahu, Allah kumpulkan mereka setelah kematian mereka. Wa yaqdi bainahum bihukmihi al-'adl, Allah Subhanahu wa taala tegakkan di antara mereka hukum Allah yang adil. Wa yujazihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idahum bisahirah, maka tatkala ditiup sangkakala yang kedua dan jarak pada tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, jaraknya adalah arba'in, yakni 40. 40 tahun atau 40 hari, 40 bulan, wallahu a'lam bissawab. Naam. Maka tatkala ditiup sangkakala yang kedua, fa'idahum bisahirah, manusia akan dikumpulkan ala wajhil ardi, di muka bumi, yakni muka bumi yang baru, tatkala Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi yang telah atau yang sekarang kita berada di atasnya. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ibrahim. Naam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi dan langit dengan yang lainnya. Allah hancurkan bumi yang kita sedang berada di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali bumi yang baru. Maka disitulah manusia akan dikumpulkan. Naam. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursati naqi, akan dikumpulkan manusia pada yaumul qiyamah di atas bumi yang putih bersih, ka kursati naqiyin, seperti tepung yang murni, bersih, putih. Naam. Disitulah manusia akan dikumpulkan. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Naam. Yani seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang wukuf di Arafah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya, dia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Naam. Ada pula dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam keadaan seperti orang yang sedang kesurupan. Siapa mereka? Yani orang-orang yang memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan harta riba, akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti orang yang kemasukan jin. Sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aklu riba yub'athu yaumul qiyamah majnunan yukhnaq. Seorang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah oleh Allah dalam keadaan majnun, seperti orang gila, yukhnaq, yang mencekik dirinya sendiri, wal'iyadhu billah. Nah, itulah keadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Mereka dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum berkhitan. Dan pada hari itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari kepada makhluk. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan dalam hadisnya, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna bainahum kamikdari min. Allah subhanahu wa ta'ala akan dekatkan matahari, naam, pada yaumul qiyamah minal khalq, di atas para makhluk, di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hatta takuna bainahum kamikdari min, sampai jarak antara matahari dengan makhluk-makhluk Allah seukuran satu mil. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat terkait mil yang disebutkan dalam hadis ini. Ada yang mengatakan satu mil di sini adalah jarak tempuh kita di dunia, satu mil. Ada pula yang mengatakan satu mil yang dimaksud adalah yakni alat yang digunakan untuk bercelak. Alat yang digunakan untuk bercelak. Itu juga dinamakan dengan mil, satu mil. Nah, menunjukkan dekatnya jarak para makhluk dengan asyams, matahari. Sehingga di antara mereka ada yang keringatnya menenggelamkan mereka. Ada keringat-keringat mereka yang sampai kepada betis-betis mereka. Dan itu semua sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada di antara mereka yang mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang Allah berikan naungan pada yaumul qiyamah. Yauma la dhilla ila dhilluh. Yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seorang pemuda yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang senantiasa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati-hati mereka yang terikat dengan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu di dalam beribadah di dalam masjid-masjid Allah. Rindu dengan majalis at-ta'lim. Rindu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebagian tafsir yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Naam. Setelahnya, insyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.